Bagaimana bimbingan salaf dalam bermuamalah dengan da'i hizbi dan orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Karena kita ketahui kondisi orang yang mengikuti berbeda dengan kondisi dalam mengetahui penyimpangan da'inya, apa yang diajar. Karena banyak syubhat yang sampai kepada orang tersebut. Nah, ya tentunya ulama kita membedakan, menasehati. Tentunya tidak sama antara satu dengan yang lain, apalagi antara da'i yang menyeru memang di atas ilmu dengan pengikutnya atau orang-orang awam, bahkan maghrur, tertipu, gak ngerti. Dia anggap ini baik, dia benar bicara agama tanpa dia tahu ini itu. Maka yang ini disabari, yang pengikut-pengikutnya, selama kamu tahu orang ini tertipu, gak ngerti, inginnya baik. Wah, kata beda dengan orang yang ngerti, paham, sudah pernah dinasehati lama, tetapi tetap menyimpang dan mengambil jalan yang sesat, beda. Nah, kita banyak dapati di masyarakat ada isu dari kalangan hizbiyah serta ahlul ahwa, banyak yang mengikutinya. Bila mana seorang diterapkan hajar kepadanya, apa setiap orang yang menisbatkan pada tokoh boleh dihajar, tokoh bid'ah hizbi boleh dihajar, tidak diberi salam, tidak dikunjungi undangannya, dan tidak dijenguk jika sakit? Lah, tidak demikian. Dan ada nasihat dari Syekh Ibn Hadi hafizahullahu ta'ala wa'afah, agar orang itu lebih hakim, bijak dalam dahnya. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah juga punya nasihat serupa dengan itu, bahwa hukum asalnya orang itu didakwai dengan lemah lembut, dengan cara yang lunak, penuh kasih sayang, disabari. Allah sebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat Rabbmu engkau itu lunak kepada mereka, santun. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau kamunya keras, kaku, kasar, orang akan lari darimu. Dan kapan dakwah itu akan diharap tersebar kalau tiap orang dikit-dikit dihajar, diboikot gini? Lah, ya ikhwan, itu bagi penyerunya, orang yang terang-terangan memusuhi dakwah dalam keadaan dia alim, mengerti, tokohnya yang aktif. Adapun kebanyakan pengikutnya, orang-orang yang gak tahu menahu, disabari. Itu media dakwah, objek dakwah. Kalau enggak, siapa yang mau didakwai? Hampir seluruhnya bersama mereka, mayoritas manusia. Makanya enggak boleh dibiarkan, kata Syekh. Disabari, dinasehati dengan sabar, dengan hikmah. Begitu para nabi dalam dakwahnya kepada kaumnya. Makanya kata Allah, dan ini nasihat Syekh bin Baz, Allah katakan illal ladzina zalamu minhum wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum, jangan kamu debat ahlul kitab kecuali dengan yang lebih baik, dengan kata yang sopan, lembut, dengan ilmu, kecuali yang zalim, kata Allah, dari mereka. Kalau dia zalim, dia memusuhi, dia memprovokasi, dia menentang, dia melampaui batas, dia menyakiti, dan lain-lain, urusannya lain. Tapi yang dibicarakan secara umum, orang yang gak tahu menau, gak ini, terpengaruh karena syubhat-syubhatnya, dengan sabar, dengan hikmah, Makanya penting akhlak, adab dalam keseharian bersama tetangga, orang tua, keluarga, dan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kamu sadari atau tidak, mewakili dakwah dalam muamalah kamu sehari-hari, jual beli ini itu, kamu dengan anak, kamu dengan istri, kamu mewakili seperti ini dakwah. Seakan-akan kamu tunjukkan ke orang, ini loh dakwah salaf, begini dakwah ahlus sunnah. Dengan gerak-gerikmu, tutur katamu dan amal perbuatanmu, akhlakmu, kamu sadari atau tidak, mau tidak mau, menuntut kita lebih berhati-hati. Sampai kata Syekh Rabi, mungkin saja orang tahu kebenaran itu ada padamu. Memang yang benar ini mereka. Iya, akidahnya, manhajnya. Tapi orang lari dan menjauh dari dakwah karena sikapmu, karena watakmu keras, kasar, kaku. Jelek, enggak ada rifq, kelemah lembutan, kesayangan, kasih sayang kepada orang. Disampaikan dengan tutur kata yang baik. Wah, kata. Nah, kalau kita melihat kepada para ulama kita, nah, luar biasa kesabaran mereka. Ya, menghadapi orang awam, ya menghadapi ini, menghadapi itu, sabar. Rahmat. Agar orang bisa mengambil manfaat dari dakwahmu, mau mendengar ucapanmu itu berpengaruh bagi mereka. Kalau dari awal dikenal jelek, muamalahnya dikenal jelek, ininya dari awal orang sudah pobi. Siapa yang bicara? Dari siapa ini? Fulan. Orang yang gak pernah senyum, orang yang begini, orang yang begitu. Dari awal mereka sudah pobi, sudah cegah, gak mau. Makanya pengaruhnya akhlak, adab besar dalam dakwah. Apapun itu dalam keseharian, dalam jual beli, dalam hutang piutang, sewa menyewa, apa saja. Kamu membawa nama dakwah, maka tunjukkan yang terbaik bagi mereka. Yang jelas, yang disikapi, yang diboikot, yang diajak itu tokoh-tokohnya yang aktif menyeru, mengajak begini, memusuhi. Adapun hampir kebanyakan mereka masakin, orang-orang yang tertipu, nggak boleh dibiarkan. Nah, didakwai, tapi sekali lagi didakwai dengan hikmah, dengan sabar. Nah, sebagian orang munafirin, seperti Rasul katakan, inna minkum munafirin. Ada dari kalian itu yang membuat orang lari dari dakwah. Kalaupun dia menasehati, lebih cenderung celaan bukan nasehat. Gak bisa, kamu ini, ustadz-ustadzmu itu orang anu sesat itu, anu begini begini, tajam. Bukan demikian dakwah disampaikan. Sampaikan dengan adab, dengan rahmat. Syuf ya akhi, begini dakwah itu begini, ini begini. Nah, para ulama jelaskan kita mesti begini, ini perkara ini sudah diterangkan oleh ulama. Dia bantah, dia mungkin ini juga ngaji, dia tentunya mungkin bisa sedikit banyak membantah. Walhasil kamu terangkan dengan baik, dia terima, ya alhamdulillah, enggak, kamu sudah tunaikan kewajibanmu. Al-Muhim itu mungkin secara umum dakwah yang Allah perintahkan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.